بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas serial penaklukan di masa para khulafa'ur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan atau telah kita sebutkan bahwa pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu telah mendekati kota Al-Madain sebagai ibu kota kerajaan Persia ketika itu. Dan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk segera menuju kota Al-Madain, untuk segera menaklukkan kota Al-Madain yang menjadi sentra pemerintahan Imperium Persia. Maka sampailah mereka di kota Baharsir yang dekat sekali dengan Al-Madain. Jadi hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Falamma dakhala al-muslimuna Baharsir, laha lahumul qasr al-abyad min al-Madain." Ketika kaum muslimin sudah sampai ke Baharsir, ya, daerah yang berada di tepian Sungai Tigris atau Sungai Dajlah, maka mereka pun bisa melihat dari jauh istana putih yang ada di kota Madain. Wa huwa qasrul malik alladhi dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu sayaftahuhu Allahu ala ummatihi. Inilah istana raja yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Allah subhanahu wa taala akan memberikannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan pertolongan kepada mereka untuk menaklukkan istana tersebut. Wa dzalika quraibas sabah. Dan tampaknya istana putih tersebut ya ditampak oleh mata-mata kaum muslimin, oleh kaum muslimin yang berada di Baharsir itu ketika mendekati waktu pagi. Siapa yang pertama kali melihat? Fakana awwala ya man ra'ahu minal muslimin Dirar ibnul Khattab. Ketika itu yang pertama kali melihat adalah Dirar bin Khattab. Maka kemudian apa yang beliau katakan ketika melihat istana putih, ya dari kejauhan dia melihat istana putih di kota Madain. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, abyadu kisra, hadha ma wa'adanallahu wa rasuluh. Allahu Akbar, itu adalah istananya Kisra, istana putihnya Kisra. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dia berteriak di hadapan ya apa para pasukan. Ya, dia katakan Allahu Akbar, inilah istana putihnya Kisra yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa nadhara an-nas ilaihi fatataba'u at-takbir ila subh. Maka kemudian orang-orang pun mengikuti ikut melihat apa yang telah dilihat oleh Dirar ibn Khattab, kemudian mereka pun mengikuti takbir beliau sampai datangnya waktu subuh. Dan memang luar biasa betul ya bangunan istana Madain ini ya, sampai sekarang masih berdiri reruntuhannya. Ya, reruntuhannya masih berdiri. Baik, mungkin bisa dibantu Mas Arif untuk menunjukkan rekonstruksi ulang dari istana Madain. Ya, ini yang paling atas ini. Ya, yang paling atas ini rekonstruksi ulang. Jadi gambaran istana Madain di masa lampau. Ya, gambaran istana Madain di masa lampau seperti ini ya. Jadi dia kelihatan putih dari jauh. Ya, kelihatan putih dari jauh, kemudian ada bagian di depannya ini, nah ini namanya iwan. Ya, iwan. Iwan itu adalah bangunan setengah lingkaran yang memiliki sisi terbuka. Jadi dia seperti ini ya, seperti antum pernah lihat mungkin mimbar ya. Mimbar sholat di Timur Tengah itu. Ya, dia setengah lingkaran, kemudian ada bagiannya yang terbuka. Ini namanya iwan. Nanti setelah dikuasai oleh kaum muslimin, bagian iwan ini dijadikan sebagai tempat sholat oleh kaum muslimin. Nah ini iwan nih, ya, bagian ya, gimana sih jari saya nih? Ya, nah ini masuk ke dalam. Ya, nah ini dia. Ini namanya iwan. Nah iwan inilah yang nanti dijadikan sebagai tempat kaum muslimin sholat setelah Al-Madain dikuasai oleh kaum muslimin. Baik, kemudian di bawahnya, yang di bawah ini puing-puingnya sekarang bisa diangkat sedikit biar agak jelas pemirsa. Ya. Nah, ini dia. Ini sekarang puing-puingnya Istana Kisra, ya. Istana putihnya Kisra. Dulu warnanya putih tapi seiring berjalannya waktu ya, luntur warnanya ya seperti ini sekarang. Ya, ini tidak terlalu jauh dari kota Baghdad. Ya, bahkan Al-Madain ini cikal bakalnya kota Baghdad ya. Jadi dia terletak di dalamnya kota Baghdad sekarang. Kota Baghdad yang menjadi ibu kota Republik Irak. Ya, Republik Irak di masa kita. Baik, ini gambar Istana Kisra. Nah, kemudian sebelum kaum muslimin ya untuk menguasai istana ini, kaum muslimin harus melewati Sungai Dajlah. Ya, bahasa internasionalnya Tigris, ya. Dan Sungai Tigris ini lumayan ya, lumayan dalam dan lumayan lebar ya, bisa dilihat kan? Nah ini sungai Dajlah atau sungai Tigris ya. Jadi daerah Irak itu di dulunya namanya Mesopotamia. Mesopotamia artinya area yang dilalui oleh dua sungai besar. Sungai Furat dan sungai Dajlah. Atau nama internasionalnya sungai Eufrat dan sungai Tigris. Nah ini sungai Tigris. Kota Al-Madain itu terletak di tepi sungai Tigris. Makanya pasukan kaum muslimin itu sempat kebingungan. Bagaimana caranya kita menguasai kota Madain? Padahal Madain itu secara alami dia dikelilingi oleh sungai atau dibatasi oleh sungai Dajlah atau sungai Tigris. Nah, petanya kira-kira Madain ini seperti ini. Ya, silakan lanjut. Nah, antum bisa lihat. Nah, ini yang di bawah ini Madain. Ya, ini Madain. Kemudian ini letak pasukan kaum muslimin ya. Jadi mereka harus menyeberang. Harus menyeberang Sungai Tigris terlebih dahulu baru bisa menguasai istana putih di kota Al-Madain. Baik, mungkin cukup Mas ya, mungkin bisa memberikan gambaran kepada pemirsa sebelum kita masuk menceritakan bagaimana kepahlawanan kaum muslimin dalam menguasai kota Al-Madain. Baik. Disebutkan kisahnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ini semua kita nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kalau antum ingin mencari kisahnya, Ustaz baca dari mana? Ustaz sumbernya dari mana? Silakan antum cek di kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Lamma fataha Sa'dun Bahr Syir wastaqarra biha wa dzalika fi sifatin lam yajid fiha ahadan wala syai'an mimma yughnam." Ketika itu Sa'd bin Abi Waqqas diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhasil menaklukkan Bahr Syir, kemudian dia berdiam di sana ya, dan ketika itu tidak ada seorang pun yang berada di Bahr Syir. Semuanya sudah kabur. Bal qad tahawwalu bi kamalihim ila al-Madain. Seluruh orang yang dahulu tinggal di Bahr Syir ya, kota yang ada di tepian Sungai Tigris sebelum menyeberang ke kota Al-Madain, semuanya sudah pergi, kabur. Kabur kemana? Kabur ke Al-Madain. Wa raqibus sufun wa dammu sufuna ilaihim. Dan ketika itu mereka menggunakan perahu-perahu mereka. Mereka menggunakan rakit-rakit mereka untuk menyeberang ke Al-Madain sampai kemudian tidak tersisa sama sekali ya perahu di kota Bahr Syir. Jadi kota Bahr Syir tadi yang di tepian Sungai Tigris itu enggak ada lagi perahunya, semuanya dibawa ke Al-Madain. Berarti kan kaum muslimin enggak bisa menyeberang. Ya, atau bisa menyeberang tapi buat perahu terlebih dahulu, dan ini tentu akan memakan waktu. Nah, walam yajid Sa'dun radhiyallahu anhu syai'an minas sufun. wa ta'adzara alaihi tahsilu syai'in minha bil kulliyah. Ya, kemudian saat tidak mendapati perahu, walaupun hanya satu perahu saja, satu sampan saja, tidak ada. Kenapa? Semuanya dibawa ke kota Al-Madain. Ya. Kemudian wa ta'adzara alaihi tahsilu syai'in minha bil kulliyah. Ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan perahu ketika itu. Semuanya dikerahkan, tidak mendapatkan satu perahu pun yang bisa membawa pasukan kaum muslimin untuk menyerang ke kota Al-Madain. Ya. Kemudian waqad zadat dijlatu ziyadatan 'azimah waswadda ma'uha. Sudah tidak ada perahu yang bisa dipakai untuk menyeberang. Pada saat itu juga ternyata sungai Dajlah atau sungai Tigris itu meluap. Jadi airnya sangat banyak, ya, sampai kemudian airnya itu menghitam. Saking derasnya arus sungai Dajlah, ya, dan saking banyaknya volume air yang ada dalam sungai tersebut, sampai kemudian airnya menghitam. Ya. Waromat bizabdi min kathrati ma'i biha, ya, bahkan buihnya itu sampai meluap-luap. Anda bisa bayangkan ya, sungai ketika meluap, ya, sampai kemudian apa arusnya itu mengeluarkan buih yang demikian banyak. Wa ukhbira Sa'dun bi anna Kisra ya yasdajid azimun ala akhdil amwal wal amti'ah minal madain ila Hulwan. Kemudian saat mendapatkan kabar bahwa Kisra sudah bersiap-siap ingin mengambil semua hartanya, ya, memindahkan hartanya dari Al-Madain. Ini keadaan yang sangat kritis bagi Yazdajid, Raja Persia. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah berada di seberang sungai Dajlah. Tinggal menyeberang saja, habis mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Yazdajid? Dia mengusikan perbendaharaan hartanya. Dia bawa ya ke suatu tempat yang bernama Hulwan. Maka orang-orang mengatakan kepada Sa'd ibn Abi Waqqas, annaka illam tudrikhu qabla thalathatin fata 'alaika fatafarata al-amr. Wahai Sa'd, kalau kamu tidak menyeberang, tidak bisa menyeberang sungai Dajlah, ya, kalau kau tidak bisa menyeberang sungai Dajlah dalam waktu 3 hari, maka habis semua. Kita tidak bakalan dapat apa-apa. Semuanya berhasil dibawa lari oleh Yazdajid dan pasukannya. Ya. Oleh karena itu dalam 3 hari ini harus dipikirkan bagaimana caranya menyeberang sungai Dajlah. Agar apa? Agar harta yang ada dalam kota Madain ini tidak dibawa lari oleh orang-orang Persia. Maka kemudian Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu taala anhu ya mencoba untuk menyeberangi sungai Dajlah ya tanpa menggunakan perahu. Tentu ini misi yang sangat luar biasa. Ya, mau tidak mau, kenapa? Untuk membuat perahu membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal perbendaharaan harta Persia semua ada di sana dan siap untuk dialihkan. Nah, kemudian saat Ibn Waqqas radhiyallahu taala anhu pun memberikan semangat kepada pasukannya. Kita insya Allah bisa menyeberangi sungai ini walaupun tanpa menggunakan perahu. Dengan kuda-kuda kita insya Allah, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menyeberangi sungai ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fakhotoba Sa'dun al-Muslimina ala syatid Dijlah, fahamidallah wa athna alaih. Maka kemudian di tepian sungai Dijlah, Sa'd bin Abi Waqqas berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Kemudian beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau mengatakan kepada pasukannya, waqal, inna aduwakum qad i'tasama minkum bihadal bahar, fala tukhlisuna ilaihim ma'ahu, wahum yukhlisuna ilaikum idha sya'u fina, wasyaunakum fi sufunihim. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, sesungguhnya musuh-musuh kalian telah menjaga diri mereka, membentengi diri mereka dengan sungai ini. Maka jangan sampai ya kalian melepaskan mereka. Jadi jangan sampai sungai ini menjadi benteng mereka, tidak bisa kita lewati, dan mereka kemudian kabur. Ya. Walaisa waraakum syai'un takhafun an tu'tu minhu. Dan ingat wahai pasukanku, di belakang kalian tidak ada ancaman sama sekali, karena musuh itu semua di depan. Ya. Jadi yang kita hadapi itu hanya satu saja, pasukan di depan. Adapun yang di belakang sudah habis semua, sudah kabur semua. Tinggal di depan. Sehingga kita bisa fokus. Waqad ra'aitu an tubadiru jihadal adu biniyatikum qabla an tahsurakum ad-dunya. Wahai pasukanku, aku berpendapat bahwa hendaknya kita bersegera berjihad, mengejar musuh-musuh kita, ya, sebelum dunia ini mengelilingi kita. Jadi jangan sampai kemudian kita menunda sampai kemudian datang fitnatud dunia yang akan menggagalkan rencana kita untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih bersemangat, mumpung kita masih memiliki niat yang ikhlas, mari kita kejar musuh-musuh kita. Ala inni qad azamtu ala qat'i hadzal bahr ilaihim. Ya. Kemudian dia katakan, ya ketahuilah bahwa aku telah berniat, bertekad kuat untuk menyeberangi sungai ini agar kita bisa mengejar mereka. Subhanallah ya, pemimpin yang sangat bersemangat ya. Antum bayangkan kalau pemimpinnya lemah, ogah-ogahan ya, pasukannya ikut ogah-ogahan, tapi pemimpinnya bersemangat. Beliau mengatakan, "Ala inni azamtu ala qat'i hadzal bahr ilaihim." Ketahuilah bahwa aku bersemangat, aku bertekad untuk menyeberangi sungai ini agar kita bisa mengejar mereka. Ya, maka ketika komandannya begitu bersemangat, komandannya memiliki tekad yang sangat kuat, komandannya memiliki kepercayaan yang sangat tinggi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasukannya pun ikut memiliki apa? Semangat yang kuat. Makanya faktor pemimpin, faktor komandan ini sangatlah penting ya dalam sebuah pasukan. Kalau yang memimpin singa, insyaallah pasukannya akan menjadi para singa. Tapi kalau yang memimpin kambing, domba, maka pasukannya pun akan ikut mengembik. Ya. Kalau pemimpin komandannya singa, pasukannya akan ikut mengaum. Tapi kalau pemimpinnya kambing, domba, ya, yang di belakang pun akan ikut mengembik. Ya, ini keutamaan dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka kemudian dia pun kembali memberikan motivasi kepada pasukannya. Beliau mengatakan, "Fa inda dzalika nadaba Sa'dun annas ilal ubur." Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memotivasi pasukannya untuk menyeberangi sungai. Wa yaqul man yabda'u fayahmilana al-firab. Siapa di antara kalian yang akan memulai untuk menyeberang, yang nanti dia akan melindungi pasukan yang ada di belakangnya. Jadi maksudnya siapa yang mau dijadikan sebagai pasukan perintis? Dia nyeberang duluan, mengamankan posisi di seberang, baru kemudian pasukan kaum muslimin menyusul dari belakang. Ya. Jadi saat menawarkan kepada pasukan, siapa di antara kalian yang mau menyeberang terlebih dahulu? Ya. Yakni thughrata al-makhadah ya minan nahiyatil ukhra. Jadi dia menjadi thughrah, menjadi penjaga dari sisi sungai Dijlah yang berada di wilayahnya orang-orang Persia. Jadi kirim pasukan perintis, ya. Liyajuzan nas ilaihim aminin. Apa tujuannya mereka dikirimkan? Untuk mengamankan jalan pasukan yang ada di belakang sehingga mereka bisa menyeberang dengan aman. Ya. Fantadaba Asim bin Amr wa dzul ba's minan nas qaribun min 600. Maka dari pasukan yang ada muncullah sosok Asim bin Amr. Ya, dan juga sosok yang bernama dzul ba's. Dan kemudian kedua orang ini diikuti oleh sekitar 600 pasukan situmiah. 600 pasukan yang akan dijadikan sebagai pasukan perintis yang akan mengambil tepian sungai Dijlah, ya, mengamankan tepian sungai Dijlah agar bisa dimasuki oleh pasukan kaum muslimin. 600 orang di antara mereka. Fa amara Sa'dun alaihim Asim bin Amr fa waqafu ala haffati Dijlah. Maka kemudian saat Ibn Abi Waqqas menunjuk Asim bin Amr untuk menjadi komandan pasukan tersebut. Ya, ini pasukan berani mati. Kenapa? Tugasnya berat, menyeberang Sungai Dijlah dan merebut tepian Sungai Dijlah untuk merintis jalan bagi kaum muslimin. Qala wa fawaqafu ala haffati Dijlah, maka mereka pun berkumpul di tepian Sungai Dijlah. Faqala Asim, ya, maka kemudian Asim mengatakan kepada pasukannya, man yuntadabu ma'i linakuna qabla an-nas dukhulan fi hadzal bahr. Siapa yang benar-benar ingin mengikutiku, ya, untuk mendahului manusia memasuki sungai ini. Fanahmil firat minal janibil akhir, agar kita bisa mengamankan sisi tepi Sungai Dijlah untuk pasukan yang lainnya. Fantadabalahu sittun ya minasyuja'anil mazkurin. Maka dari 600 orang tadi ada 60 orang pilihan. Jadi 600 orang yang menyanggupi untuk mengikuti Asim, kemudian dari 600 ini ada pasukan perintis lagi yang lebih kecil dan mereka jumlahnya sebanyak 60 pasukan. Ya situ namanya suji'an al-mazkurin. 60 orang yang pemberani. Dan 60 orang pahlawan yang gagah berani untuk menyeberangi sungai. Ya. Kemudian di seberang sungai, ya, bagaimana kondisi seberang sungai? Siapa yang ada di sana? Apakah orang-orang Persia membiarkan tepian Sungai Dijlah yang ada di wilayah mereka begitu saja tanpa adanya penjagaan? Ternyata di sana juga sudah ada pasukan Persia. Ternyata di seberang sungai sudah ada pasukan Persia yang ikut menjaga. Ya. Wal-a'ajim, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal-a'ajim wuqufun sufufan minal janibil akhir. Dan orang-orang Persia ketika itu mereka sudah berbaris dengan rapi menanti di sisi yang lain dari Sungai Dijlah. Ya. Qala fataqaddama rajulun minal muslimin wa qad ahjama an-nasu anil khawdi fi Dijlah. Maka kemudian mulailah salah seorang di antara kaum muslimin maju untuk menyerang orang Persia. Jadi dia mulai masuk ke dalam Sungai Dijlah. Faqal, kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, atakhafuna min hadhihi nutfah. Ya. Apakah kalian takut kepada nutfah ini? Yani nutfah artinya setetes air mani. Artinya yang kita akan hadapi di hadapan kita itu dulunya hanya setetes air mani. Mereka adalah manusia biasa yang sama seperti kita yang terbuat dari setetes air mani. Apakah kemudian kalian takut kepada mereka? Maka kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Belum membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-145. "Wa ma kana lil nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Tidaklah sebuah jiwa itu akan mati kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kitaban muajjalah, dan itu adalah sebuah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita berperang. Ya, yang namanya kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam istilah peperangan zaman sekarang, ketika kita berperang ya bukan lagi dengan pedang, bukan lagi dengan tombak atau panah, ya dengan tembakan, dengan senjata api. Setiap peluru itu sudah punya nama. Kalau di peluru itu belum ada nama kita, maka kita tidak akan mati di medan pertempuran. Ya. Pada peluru yang dilontarkan oleh musuh-musuh kita, entah itu peluru atau mortir atau apapun itu, sudah ada namanya. Kalau belum ada tertulis nama kita di sana, takdir kita, maka kita tidak akan mati dalam medan pertempuran. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mati di medan pertempuran. Maka beliau membacakan firman Allah, "Wa makana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Ya, tidak akan mati ya suatu jiwa kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kemudian apa yang terjadi? Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan karomah atas wali-walinya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah orang tersebut masuk ke dalam sungai Dajlah, kemudian diikuti oleh pasukan lainnya. Qala thumma aqhama farasahu fiha waqtahama an-nas. Maka dia pun menghela kudanya untuk memasuki sungai Dajlah, kemudian diikuti oleh pasukan-pasukan lainnya. Wa qad iftaraqa sittuna firqatain, ya, ashabul khayli dzukur wa ashabul khayli al-inath. Ketika itu pasukan dibagi menjadi dua. Ada di antara mereka yang menunggangi kuda-kuda jantan, dan ada pula di antara mereka yang menunggangi kuda-kuda betina. Falamma ra'ahum al-furus yadfuna ala wajhil ma qalu diwana diwana. Maka ketika mereka melihat orang-orang Persia, mereka melihat, jadi kaum muslimin itu masuk ke dalam air, kemudian mereka muncul lagi. Ya. Di sini dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir memberikan redaksi, ya, yadfuna ala wajhil ma. Yadfuna ala itu artinya mengambang, ya, mengapung. Mereka berjalan seakan-akan berjalan di atas air. Maka kemudian apa yang diucapkan oleh orang Persia di seberang, diwana diwana, ya, yakuluna majanin majanin. Mereka ini gila, mereka ini gila. Diwana diwana itu bahasa Persia, artinya gila-gila. Ini juga diadopsi dalam bahasa Hindu dan Persia, ya, bahasa Hindu dan Persia. Bahasa Hindu dan Urdu yang digunakan di India dan Persia dan di Pakistan itu banyak sekali mengadopsi bahasa Persia. Mereka mengucapkan diwana diwana, artinya gila-gila. Ya. Majanin majanin, mereka adalah orang gila. Mereka ini adalah orang gila. Kemudian mereka pun mengatakan, wallahi ma tuqatiluna insanan bal tuqatiluna jinnan. Demi Tuhan kita, kita ini bukan sedang memerangi manusia, yang kita perangi ini adalah bangsa jin, kata mereka. Ya, bisa masuk ke dalam air kemudian muncul dan berjalan di atas air. Ya. Maka ya luar biasa. Ya, pasukan kaum muslimin mereka bisa menyeberangi sungai Dajlah dengan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kemudian respon orang-orang Persia ketika melihat keajaiban tersebut? Mereka tidak tinggal diam. Karena pasukan kaum muslimin sudah mendekati tepi sungai Dajlah, mendekati pasukan Persia, maka mereka pun melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Tsumma arsalu fursanan minhum fil ma yaltaquna awwalal muslimin liyamna'uhum minal khuruji minal ma. Maka kemudian mulailah mereka mengerahkan pasukan untuk mencegah kaum muslimin yang sedang mendekati mereka agar mereka tidak bisa keluar dari sungai. Jadi mereka mencoba untuk menahan kaum muslimin di sana. Fa amara Asim bin Amr ashabahu an yashra'u lahum ar-rimah wa yatawakhawu al-a'yun. Maka apa yang dilakukan oleh Asim sebagai komandan? Dia memerintahkan pasukannya untuk segera memanahi, ya, pasukan Persia. Jadi ketika sudah dinanti oleh orang-orang Persia di tepi sungai, ya, Asim bin Amr memerintahkan pasukannya untuk menghujani pasukan Persia dengan panah-panah mereka. Dan apa yang diperintahkan oleh Asim bin Amr? Ya, yatawahaw al-a'yun, bidiklah mata-mata mereka. Ya. Fa fa'alu dzalika bil furs fa qala'u uyunu khuyulihim. Maksud yang dibidik matanya oleh pasukan kaum muslimin di sini adalah mata kuda-kuda mereka. Bidiklah mata kuda-kuda mereka. Agar apa? Agar tidak bisa dikendalikan oleh pasukan Persia. Fa'alu dzalik bil furs. Maka kemudian pasukannya Asim bin Amr pun melakukan apa yang diperintahkan oleh komandannya. Mereka lemparkan panah-panah mereka menuju mata-mata kuda orang-orang Persia. Faqala'u uyuna khuyulihim. Maka terkenalah mata-mata kuda mereka. Faraja'u amamal muslimin la yamlikuna kaffa khuyulihim. Maka kemudian ya mereka pun kembali, pasukan kuda berkuda tadi, mereka pun mundur dalam keadaan kuda-kuda mereka tidak bisa dikendalikan, ya. Dalam keadaan kuda-kuda mereka begitu matanya sudah dipidik oleh kaum muslimin, terkena mata-mata mereka, maka kuda-kuda ini pun kabur tanpa bisa dikendalikan sama sekali oleh kaum pasukan Persia. Jadi dulu pasukan kaum muslimin dikenal sebagai pemanah ulung, ya. Mereka bukan hanya menghujani panah begitu saja, tapi bahkan dengan panah mereka ini sambil naik kuda, ya. Sambil naik kuda berada dalam sungai, luar biasa kan? Ada enggak ikhwan-ikhwan yang biasa berkuda, ya? Ya, pernah mencoba? Tidak, ya. Memanah dari atas kuda saja itu sulitnya luar biasa. Kenapa? Karena kita harus mengendalikan kuda yang ada di bawah kaki kita. Bagaimana caranya agar dia tetap stabil? Ya, bahkan ketika sambil lari juga, ya, kita harus tetap bisa mengendalikan kuda kita. Kemudian ditambahkan dengan apa? Memanah di atas kuda. Sudah berada di atas air, berada di atas kuda, kemudian memanah. Memanahnya bukan hanya sembarangan menghujani pasukan begitu saja, tapi harus mentarget mata dari kuda-kuda lawannya. Luar biasa. Ya, ini keahlian yang mungkin sulit sekali sekarang kita temui dari kaum muslimin. Maka kemudian panah-panah mereka pun mengenai mata-mata kuda pasukan Persia. Hatta khuruju minal ma. Begitu pasukan Persia mereka kabur dari tepian sungai, keluarlah pasukan kaum muslimin dari sungai Dijlah. Wattaba'uhum Asim wa ashabuhu fasaqu wara'ahum hatta taraduhum anil janibil akhar. Maka kemudian mereka diikuti, ya, pasukan Persia yang kabur ini diikuti, dikejar oleh pasukannya Asim bin Amr. Sampai kemudian tepian sungai Dijlah itu kosong. Karena mereka kabur, dikejar oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Qala, setelah kabur pasukan Persia, fawaqafu ala hafati Dijlah min janibil akhar, wa nazala baqiyatu ashabi Asim min 600 fi Dijlah. Maka kemudian setelah Asim bin Amr ya berhasil mengusir pasukan Persia dari tepi sungai Dijlah, dia berdiri di tepi sungai, lalu disusul oleh sisa yang dari 600 pasukan. Jadi 60 pasukan sudah berhasil lewat, ya, pasukan perintis dari pasukan perintis, maka disusul oleh sekitar 540 pasukan berkuda yang menjadi pasukan perintis. Sehingga genaplah 600 pasukan yang menguasai tepian sungai Dijlah. Fakhaduha hatta wasalu ila ashabihim minal janibil akhar, faqatalu ma'a ashabihim hatta nafaw au fursa an dhalika aljanib. Maka ditambah lagi, sudah ada 60 pasukan di tepian, ditambah lagi dengan 540 pasukan yang bergabung dengan mereka, maka 600 pasukan ini pun menghabisi pasukan Persia, sehingga tidak tersisa seorang pun di tepian sungai Dijlah. Semuanya disapu bersih oleh 600 pasukan perintis yang dipimpin oleh Asim bin Amr. Subhanallah, ya. Ini adalah menunjukkan apa? Keberanian mereka untuk apa? Untuk mengusir pasukan orang-orang Persia. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa kanu yusammuna al-katibah al-ula katibatul ahwal wa amiruha Asim bin Amr. Maka pasukan pertama ini, pasukan perintis yang dipimpin oleh Asim bin Amr, ini disebut sebagai pasukan Al-Ahwal. Wal katibatu tsaniyah, al-katibatu al-Hursa, amiruha Al-Qa'qa bin Amr. Ya. Adapun pasukan yang kedua yang menyusul, ini dipimpin oleh Al-Qa'qa bin Amr. Ya. Maka ini pembagian pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Baik. Maka kemudian sisa pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad yang masih berada di tepian ya Sungai Dijlah di sisi yang lain, setelah melihat bahwa tepian Sungai Dijlah di sisi yang lain telah dikuasai oleh pasukan kaum muslimin, mereka pun mulai menyeberang. Tsumma nazala Sa'dun bi baqiyatil jaysh wa dzalika hina nadharu ila janibil akhar qad tahassana biman hasala fihi minal fursan al muslimin. Maka kemudian Sa'ad bin Waqqas dengan pasukan yang tersisa, setelah mereka melihat ya bahwa di seberang telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka mereka pun mulai turun ke Sungai Dijlah. Faqad amara Sa'dun al-muslimina inda dukhulil ma' an yaqul. Ya, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan pasukan kaum muslimin sebelum mereka memasuki Sungai Dijlah, sebelum mereka masuk ke dalam air, hendaknya mereka membaca doa. Apa doa yang dibaca? Nasta'inu billahi wa natawakkalu alaih. Kami memohon pertolongan kepada Allah dan kami bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali dengan seizin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nasta'inu billah wa natawakkalu alaih. Kalau antum ingin tulis, ana ditekan. Ya. Nasta'inu billah wa natawakkalu alaih. Nasta'inu billah wa natawakkalu alaih. Kami memohon pertolongan kepada Allah dan kami bertawakal hanya kepadanya. Ya, ini potongan yang pertama. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baiknya penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wala haula wala quwata illa billah al aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya ya melainkan dengan seizin atau dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Thumma iktahama bifarasi Dijlah, bifarasi ad-Dijlah. Ya waqtahaman nasu lam yataqallaf anhu ahad. Maka kemudian masuklah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kudanya ke dalam Sungai Dijlah. Kemudian diikuti oleh pasukan lainnya, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Fasaru fiha ka'annama yasiruna ala wajhil ard hatta mala'u ma bainal janibain. Maka kemudian pasukan tersebut pun berjalan seakan-akan mereka berjalan di atas muka bumi, seakan-akan mereka berjalan di atas daratan. Itu bisa bayangkan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjalan di atas sungai seakan-akan mereka berjalan di atas daratan. Hatta mala'u ma bainal janibain, sampai penuhlah kedua sisi sungai. Jadi sungainya penuh, ya bagian yang ada di wilayah Persia juga penuh oleh kaum muslimin dan bagian yang ada di wilayah kaum muslimin penuh, ya dipenuhi oleh pasukan kaum muslimin. Fala yura wajhul ma minal fursan war rajalah. Ya. Maka kemudian Sungai Dijlah ketika itu sampai enggak kelihatan airnya. Kenapa? Karena dipenuhi oleh pasukan kaum muslimin. Baik itu yang menunggang kuda, ya, pasukan kavaleri, demikian juga yang berjalan kaki, ya, pasukan infanteri. Baik kavaleri maupun infanterinya memenuhi Sungai Dijlah. Ya, memenuhi Sungai Dijlah. Dan kemudian waja'alan nasu yatahaddatsuna 'ala wajhil ma' kama yatahaddatsuna 'ala wajhil ard. Dan ketika itu pasukan kaum muslimin mereka saling berbicara satu sama lain ya di atas air seakan-akan mereka berbicara di atas daratan. Jadi santai mereka, bukan orang yang terburu-buru ya. Dengan santainya mereka melewati Sungai Dijlah. Ya. Dan apa sebabnya datangnya karomah Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu? Ini yang penting bagi kita ya, di mana kaum muslimin bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan kemenangan sebagaimana generasi awal Islam mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Bagaimana caranya agar mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salafus saleh dahulu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan karomah seperti itu? Wa dzalika lima hasala lahum minat tuma'ninani wal aman. Ya, wal wuthuqi bi amrillah wa wa'dihi wa nasrihi wa ta'yidihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, yang menyebabkan mereka mendapatkan karomah semacam itu adalah ketenangan, ya, rasa tenang dan rasa aman, serta keyakinan yang demikian kokoh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faktor utama, modal utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan. Ya, kalau sudah tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia sama sekali tidak berharap pertolongan Allah, ya, atau dia hanya menyandarkan kemenangan tersebut pada dirinya saja, pada pasukannya saja, enggak ada penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka bagaimana kaum muslimin bisa mendapatkan kemenangan? Ya, saya menjadi teringat ucapan Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam sebuah risalah beliau. Beliau itu menjadi saksi kalahnya pasukan Arab dari pasukan Yahudi dalam perang Arab Israel di tahun 60-an atau 70-an. Ya. Ketika itu apa yang terjadi di tengah-tengah pasukan kaum muslimin? Jadi pasukan kaum muslimin itu mereka untuk memberikan semangat, ya, untuk memberikan semangat kepada pasukan, ya, tentu yang ketika itu jadi motor utamanya adalah Presiden Jamal Abdul Nasser, ya, presidennya Mesir. Ya, mereka membawa seorang penyanyi wanita. Saya lupa siapa namanya, itu sangat terkenal penyanyi wanita yang berasal dari Mesir. Ya, Ummu Kulthum namanya. Penyanyi namanya Ummu Kulthum. Sampai sekarang pun mungkin kalau antum ingin cek, bukan dengar lagunya ya, tapi cek saja di YouTube ya, Ummu Kulthum dari Mesir. Itu penyanyi sangat terkenal. Jadi Ummu Kulthum ini dibawa untuk menyemangati tentara-tentara. Ya, tentara-tentara Mesir yang berperang melawan pasukan Israel atau pasukan Yahudi ketika itu. Jadi Ummu Kulthum yang menyemangati mereka dengan lagu-lagunya. Kalau nyanyi itu satu lagu itu berjam-jam gitu ya. Lama sekali Ummu Kulthum. Ya, ini keadaan pasukan kaum muslimin. Menyemangati mereka dengan apa? Lagunya Ummu Kulthum. Tapi sementara orang-orang Yahudi, pasukannya Yahudi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, versi mereka ya. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka bahasakan Allah itu Yahweh ya. Elohim. Ya. Di dinding ratapan mereka benar-benar meminta kemenangan, sehingga berbeda jauh antara pasukan kaum pasukan Arab dengan pasukan Israel ketika itu. Maka bagaimana bisa diberikan pertolongan ketika akan berperang justru mereka terjatuh pada berbagai macam kemaksiatan, ya. Maka nggak menang pasukan kaum muslimin ketika itu, kalah, padahal ketika itu Israel dikepung oleh negara-negara Arab yang besar ya. Liga Arab itu ketika itu besar ya. Ada Mesir, ada Suriah, ya, negara-negara dengan persenjataan yang demikian banyak ya. Tapi enggak mendapatkan kemenangan. Maka yang dilakukan, kenapa pasukan kaum muslimin ini bisa mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka percaya kokoh keyakinan mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor pemimpin. Mereka dipimpin oleh sahabat yang utama. Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu taala anhu adalah sosok yang bertakwa. Beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Maka faktor pemimpin juga menjadi sebab yang utama pasukan itu diberi kemenangan. Pemimpin mereka adalah orang yang memiliki keutamaan. Ya, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Dalam hadis Abu Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Az-Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah. Kemudian Sa'ad fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Baidah ibn Jarrah fil jannah. Beliau sebutkan 10 orang sahabat yang masuk ke dalam surga. Di antaranya ada nama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sosok yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wali anna amirahum Sa'ad ibn Abi Waqqas ahadul asyarah al-masyhud lahum bil jannah. Kemudian faktor lain yang menyebabkan mereka diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena pemimpin mereka adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin, dan telah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia ridha kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Bagaimana yang diucapkan oleh Umar di penghujung hayat beliau ketika beliau akan meninggal dunia. Beliau sebutkan nama orang-orang yang telah diridhai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wada'alahu, demikian juga Sa'ad ibn Abi Waqqas telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma ajib da'watahu wa saddid ramyatahu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doanya Sa'ad dan jadikanlah ya bidikan Sa'ad menjadi bidikan yang tepat. Ya. Maka berhasillah mereka menyeberangi sungai Dijlah sampai kemudian ke sisi kota atau ke tepian kota Madain. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ini satu hal yang menarik ya, sebagai faedah tambahan, bahwa tidak ada seorang pun yang tenggelam dalam misi penyeberangan sungai Tigris atau sungai Dijlah, kecuali hanya satu orang saja. Jadi ada satu orang yang tenggelam dalam misi penyeberangan tersebut, namun dia pun bisa diselamatkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wal maktu bihi anna sa'dan da'a li jaisihi hadha fi hadha al-yawm bisalamati wa nasr. Dan telah dipastikan bahwa ketika itu saat mendoakan pasukannya untuk mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad rama bihim fi hadha al-yawm wa saddadahumullahu wa sallamahum. Dia telah memerintahkan pasukannya untuk menceburkan diri ke dalam sungai, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong dan menyelamatkan mereka. Falam yufqad minal muslimina rajulun wahidun ghayra anna rajulan wahidan yuqalu lahu gharqadah al-bariqi. Maka tidak ada satu pun pasukan yang hanyut terbawa sungai atau dia tenggelam dari kaum muslimin kecuali hanya satu orang saja yang bernama Gharqadah al-Bariqi. Gharqadah al-Bariqi ini perlu dicatat ya, nanti kalau ada kuis ya. Siapa satu-satunya kaum muslimin yang hampir terjatuh ke dalam sungai dalam peristiwa penyeberangan, namanya Gharqadah al-Bariqi. Qala zala an farasin lahu ya syaqra. Ketika itu dia terpleset dari kudanya yang berambut emas, yang berwarna keemasan. Ya, syaqra itu blonde. Artinya apa? Berwarna keemasan. Ya, bule. Fa akhadha al-Qa'qa' bin Amr bilijamihi. Maka ketika dia terpleset dari kudanya, Al-Qa'qa' bin Amr langsung menyambar tali kekang kuda tersebut. Wa akhadha biyadihi ar-rajulu hatta adalahu ala farasihi. Kemudian dia tarik tangannya Gharqadah al-Bariqi, lalu dia kembalikan ke atas pelana kudanya. Siapa? Al-Qa'qa' bin Amr. Ya, Al-Qa'qa' bin Amr, pemimpin pasukan kedua. Jadi dia pegang tali kuda temannya, kemudian dia tarik tangannya tadi ketika akan jatuh ke dalam sungai Dijlah. Wa kana minasuji'an, dan dahulu Al-Qa'qa' dikenal dengan keberaniannya. Faqala, ya, maka dikatakan, ada orang yang mengatakan, ajaza nisa'u an yalidana mislal Qa'qa' bin Amr. Ya, para wanita telah hilang kemampuan mereka untuk melahirkan sosok lelaki seperti Al-Qa'qa' bin Amr. Jadi beliau hanya satu-satunya, enggak ada lagi wanita yang bisa melahirkan sosok seperti apa? Al-Qa'qa' bin Amr. Baik, berarti tidak ada pasukan, satu pasukan pun, satu personil pun yang luput ya, atau tenggelam dalam sungai Dijilah, kecuali tadi, yang sudah ditolong oleh Al-Qaqa' bin Amr. Demikian juga dari perlengkapan pasukan kaum muslimin, tidak ada satu barang pun yang hilang dari mereka. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, walam yu'dam lil muslimina syai'un min amti'atihim ghayra qadahin min khashabin li rajulin yuqalu lahu Malik ibn Amir. Ya. Dan tidak ada satu barang pun dari perlengkapan kaum muslimin, inventaris pasukan kaum muslimin yang hilang kecuali hanya satu cangkir, satu gelas yang terbuat dari kayu milik seorang laki-laki yang bernama Malik bin Amir. Jadi gak ada sesuatu apapun yang hilang dari inventaris pasukan kaum muslimin kecuali hanya satu gelas. Milik siapa? Malik bin Amir. Kanat ala kotuhu rothatan fa'akadahul mauj. Ketika itu kurang kuat ikatannya atau ikatannya itu rapuh. Ya sudah diikat gelasnya tadi di atas kudanya, kemudian rapuh atau lepas ikatannya, kemudian dibawa oleh arus sungai. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Malik bin Amir ketika dia melihat cangkirnya atau gelas yang biasa dia pakai untuk minum terbawa arus sungai, fada'a sahibuhu Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Malik bin Amir berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan cangkirnya yang hilang. Subhanallah. Doa ya ikhwan. Ya, doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Antum punya hajat, doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat-hajat antum. Lihat bagaimana para sahabat, cangkirnya hilang saja dia berdoa kepada Allah agar cangkirnya itu dikembalikan. Dia berdoa, Allahumma la taj'alni min bainihim yadhhabu mata'i. Ya Allah, jangan jadikan aku ya sebagai satu-satunya orang yang kehilangan barang di tengah-tengah pasukan. Yang lainnya aman, kemudian cuma barangku saja yang hilang. Jangan, ya Allah. Subhanallah, apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Faraddahul mauj ilal janibil ladhi yaksidunahu. Maka kemudian, ya tiba-tiba datang arus air yang mengembalikan gelas tersebut ya ke dekat orang tersebut. Jadi dibawa oleh arus air sampai kembali cangkir itu kepadanya. Fa akhadahu an-nas tsumma radduhu ala sahibi bi ainihi. Maka kemudian ada di antara pasukan itu yang mengambil cangkir tersebut kemudian diberikan kembali kepada Malik bin Amir. Ya, luar biasa. Ya, ini satu perkara yang sangat menakjubkan dari para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka sampai kepada hal-hal yang sekecil yang kecil yang remeh, hanya satu cangkir saja. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali cangkirnya. Sehingga pasukan itu sempurna, enggak ada yang cacat sama sekali, enggak ada yang hilang dalam misi penyeberangan. Ada satu yang masuk ke dalam sungai berhasil ditolong oleh Al-Qaqa' bin Amr. Ya. Bahkan kemudian inventarisir mereka, inventaris barang mereka, ada yang hilang, kemudian kembali lagi, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menggambarkan ya keajaiban yang terjadi pada hari itu. Beliau mengatakan, wa kanal farsu idza a'ya wa huwa fil ma ya wa yuqayyidu Allahu lahu mithla an-nash al-murtafi fayaqifu alayhi wa yastarih. Maka ketika itu kuda-kuda yang dipakai oleh kaum muslimin mereka berada dalam air dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan mereka. Mereka berjalan dengan begitu santai dalam air. Wa hatta idza ba'dal khayl la yasiru ma yasilul ma ila hizamiha. Bahkan di antara pasukan di antara kuda-kuda tersebut ya mereka berjalan dengan begitu santai bahkan air itu tidak sampai kepada tali kekang mereka, di lehernya itu tidak sampai. Wa kana yauman adziman wa amron hailan. Jadi tampaknya memang berbeda-beda keadaannya. Ada di antara pasukan itu yang berjalan betul di atas air, ada yang masuk ke dalam air tapi tidak tenggelam. Di mana air itu hanya sampai kepada leher kuda-kuda mereka, tidak sampai kemudian menyebabkan mereka tenggelam. Wa kana yauman adziman wa amron hailan wa khatban jalilan. ya, wa khariqan bahiran wa mu'jizatan li Rasul sallallahu alaihi wasallam khalaqahu Allah li ashabihi lam yura mithluha fi tilkal bilad wala fi buq'atin minal biqa. Maka hari tersebut adalah hari yang agung, hari yang demikian besar, hari yang demikian mulia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keajaiban dan mukjizat bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Kenapa? Karena wali-wali Allah ini yang diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah pengikut Rasulullah. Orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ketika mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana kita bisa mengatakan hal tersebut? Karena orang yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nabi yang mereka ikuti adalah nabi yang benar. Ya, nabi yang benar. Ya. Maka tidak ada, tidak pernah terjadi hal yang demikian kecuali dalam peristiwa penaklukan Madain, siwa qadiyati al-Ala bin al-Hadrami al-Mutaqaddimah. Kecuali apa yang terjadi pada pasukannya al-Ala bin al-Hadrami radhiyallahu anhu. Jadi al-Ala bin al-Hadrami ini ya pernah memimpin pasukan ke Bahrain dan mereka sama kasusnya harus melewati sungai. Maka kemudian pasukannya al-Ala bin al-Hadrami ini bisa melewati sungai tersebut. Akan tetapi, apa yang terjadi pada pasukannya saat Ibn Abi Waqqas, kata Imam Ibn Katsir, bal hadha ajal wa a'zam fa inna hadhal jaysh kana ad'af dhalik. Akan tetapi yang terjadi pada pasukannya saat Ibn Abi Waqqas, ini lebih mulia dan lebih besar, karena jumlah pasukannya berlipat-lipat dari pasukan yang dibawa oleh Al-Ala bin Al-Hadrami. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab, karena waktunya sudah habis. Ya, insyaallah kita akan bahas kembali penaklukan Al-Madain pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang doa yang dipanjatkan oleh Salman Al-Farisi. Jadi ada versi lain, ada versi tambahan lah, kita bilang versi tambahan ya, bahwa ketika itu Salman Al-Farisi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Demikian juga kita akan bahas apa sih yang didapati oleh kaum muslimin ketika mereka berhasil masuk ke dalam kota Madain. Siapa yang tersisa di sana dan apa perbendaharaan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Persia di kota Madain. Kemudian setelah Al-Madain berhasil dikuasai, apa yang dilakukan oleh Sa'ad Ibn Abi Waqqas terhadap istana ya Raja Persia. Ini insya Allah akan kita bahas. Pada pertemuan yang akan datang, biiznillah ta'ala, kita memohon taufik dan hidayah serta kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari bagaimana sejarah penaklukan yang dilakukan oleh para salafunas soleh ridwanullah alim ajmain, karena sangat luar biasa manfaat yang kita dapatkan. Baik, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah keimanan kita dan menambah semangat kita untuk meneladani salafuna saleh ridwanullah alaihi ajmain. Naqif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.